الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه. جماعة سبو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-112 dan setelahnya dari surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sa'ibun, masih menyambung pembahasan kita kemarin, bahwa orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka kekal di dalamnya, mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka, disertai dengan sifat-sifat yang lainnya berupa at-taibun, senantiasa mereka tobat. Mengulang-ulangi tobat karena yang namanya kesalahan, dosa, maksiat, dia terulang-ulang juga. Besar atau kecil, sedikit atau banyak, dosa itu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-abidun, yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hamidun, senantiasa memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sa'ihun, yang senantiasa berpuasa. Ini katakan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahwa as-sa'ihun dan semua as-sa'ihun, as-siyaha di dalam Al-Quran itu artinya adalah puasa. Barakallahu alaikum. Sa'ih. Di umat-umat terdahulu ada ibadah mereka dalam bentuk siyaha, mengembara. Mengembara tentunya ketika orang melakukan safar, pengembaraan dari tempat-tempat yang lain, menyendiri. Tentunya mereka kekurangan makanan, minuman, dan seterusnya. Maka siyaha umat ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah puasa. Karena orang puasa ya tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Barakallahu fiikum. Di antara para ulama ada juga yang mengatakan bahwa siyahah sa'ihun adalah jihad fi sabilillah. Bagian juga ada yang mengatakan bahwa as-sa'ihun adalah talabul ilmu, menuntut ilmu, keluar dari negerinya, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ala kulli hal, barakallahu, as-sa'ihun lebih kuat pemaknaannya dengan puasa, yang senantiasa banyak puasa. Ar-raki'una sajidun, yang senantiasa ruku sujud, yakni melakukan sholat. Barakallahu fiik. Melakukan sholat. Karena terkadang sholat itu diungkapkan dalam bentuk ruku dan sujud. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada seorang sahabat, salni, mintalah kepada aku. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku minta kepada engkau untuk aku menemani, bisa menemani engkau di dalam surga. Kata Rasulullah, awa gara dalik, tidak ada selain itu. Atau mungkin engkau pilih yang lain. Kata sahabat itu, huwa dhakir. Itu saja. Kata Rasulullah SAW, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantu aku untuk dirimu sendiri dengan banyak sujud. Banyak sujud artinya banyak melakukan sholat. Bukan sujud tot di luar sholat, bukan. tapi memperbanyak sholat. Raki'una sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sifat mereka di antaranya adalah senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Karena inilah poros keislaman. Islam akan tumbuh berkembang dengan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu dengan makna yang luas. Da'wah ilallah, tarbiyah wa ta'lim masuk di dalam. Wa nahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah, dan senantiasa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hudud itu batasan. Batasan hukum. Tuan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan beri kabarlah untuk orang-orang yang beriman dengan kabar yang baik. Bushra. Kemudian Allah SWT mengatakan, ma kana lin-nabi walladzina amanu. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrikin yang mati dalam kondisi musyrik. Walau kana uliqum. Walaupun yang mati itu adalah orang dekat. Ayah kamu, paman, ibu. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah terangnya untuk mereka bahwa orang-orang tersebut adalah penghuni neraka jahim. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk masuk ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi perkuburan atau ada satu tempat yang ibunda beliau dikuburkan di sana. Kuburannya Aminah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terisak-isak luar biasa, hingga para sahabat yang jumlahnya ribuan merasa iba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, malak." Tebusan untuk engkau ya Rasulullah, ayah dan ibu. Apa gerangan yang menjadikan engkau menangis sedemikian rupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'adantu Rabbi an azura qabra ummi." Aku telah meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibu. Fa'adina li. Kemudian Allah mengizinkan aku. "Fasta'adantu an astaghfira laha falam yu'dan li." Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk mintakan ampun kepada ibu, untuk ibuku. Kemudian aku tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun rasa kasihan terhadap ibuku sebagaimana yang didapati oleh setiap anak untuk ibunya dalam bentuk kasih sayang. Maka aku pun menangis seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kuntu nahaitukum 'anil ziyarati ziyaratul qubur azuruha al'an fa innahu tudzakkirukum al'akhir." Dulunya aku pernah melarang kalian untuk ziarah-ziarah kubur. Adapun sekarang silakan kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang akhir. Kenapa di awal-awal Islam dilarang orang ziarah kubur? Karena dulunya mereka banyak-banyak melakukan kesyirikan dengan kuburan-kuburan. Barakallahu. Orang-orang yang telah dikubur lama disembah-sembah. Barakallahu. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa para sahabat telah kuat imannya, kuat ketauhidannya, maka mereka pun diizinkan untuk ziarah kubur untuk mengingatkan kematian. Barakallahu. Ini sebab nuzulnya. Riwayat yang lain barakallahu bikum dalam sahih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat barakallahu bikum ada seorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang mati musyrik, mati kafir musyrik. Kemudian Ali menegurnya, "Kenapa engkau mendoakan orang yang telah mati di atas kesyirikan?" Kemudian orang itu beralasan, tidakkah Ibrahim alaihissalam telah memintakan ampun untuk orang tuanya yang meninggal dunia dalam kondisi musyrik? Maka Ali pun mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan, ya Rasulullah, bolehkah seorang anak memintakan ampun untuk orang tuanya yang mati dalam kondisi musyrik? Maka diturunkanlah ayat ini. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrik. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mintakan ampun untuk orang-orang mati musyrik. Ini mengerikannya barakallahu fiik. Semua doa-doa kebaikan tidak akan sampai dan tidak akan dilakukan barakallahu fiik. Artinya pun lakukan tidak akan sampai. Tidak ada pengaruhnya untuk orang-orang mati dalam kondisi musyrik. Ini bahayanya. Bahayanya kesyirikan. Walaupun mengaku muslim tapi melakukan kesyirikan, dia tidak akan peroleh doa-doa orang-orang muslim, doa orang mukmin yang lainnya. Walaukan uli kurba, walaupun dia kerabatnya sendiri. Yani Rasulullah dengan ibunya. Barakallahu fiik. Rasulullah bila Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya yang mati dalam kondisi musyrik. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah terangnya untuk mereka bahwa orang-orang dekat mereka itu adalah penghuni neraka. Adapun doanya Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya, Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa am mu'idati wa adha iya. Tidaklah doa istighfar yang dilakukan oleh Ibrahim untuk ayahnya illa am mu'idati wa adha iya, kecuali hanya sekedar janji yang dia telah janjikan untuk ayah. Ketika ayah masih hidup, barakallahu, ayahnya Nabiullah Ibrahim masih hidup, disitulah ketika sang ayah mengatakan, wahjurni maliya, ala sa'astagfirullahi nahu kanabiha. Mulai dari situ, Nabiullah Ibrahim berdoakan sampai ayahnya mati dalam kondisi tetap musyrik. Ibrahim masih mendoakan. Saya itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak pantas untuk didoakan orang yang seperti ini. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iya. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim cuma janji yang beliau telah janjikan untuk ayah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Maka begitu terang jelas sudah bahwa sang ayah betul-betul musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kondisi musyrik. Tabarra'a min, maka Nabiullah Ibrahim pun berlepas diri dari ayah. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguh Ibrahim senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi berperangai lembut. Berperangai lembut. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, nabi kita juga demikian. Barakallahu fiik. Perangainya sangat-sangat lembut. Alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fiik. Demikian juga sang paman, ini paman Rasulullah SAW, Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Talib. Baik. Beliau juga sempat mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku senantiasa akan mintakan ampun untuk engkau, wahai paman. Saking banyaknya jasa sang paman untuk Rasulullah SAW. Tapi karena mati dalam kondisi musyrik, tidak ada manfaat dan faedah untuk. Barakallahu fiik. Maka Rasulullah mengatakan, aku akan mintakan ampun untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Masyaallah. Intinya orang yang mati dalam kesyirikan tidak bisa didoakan, enggak boleh didoakan. Barakallahu fiik. Kalau masih hidup silakan doa banyak-banyak. Karena mungkin masih ada perubahan. Masih ada perubahan, ada kemungkinan. Tapi kalau memang betul-betul mati di atas kesyirikan, maka tidak lagi boleh kita mendoakan. Bahkan doa Nabiullah Nuh untuk putranya yang mati dalam kesyirikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakim. Qala innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghairu salih. Innahu 'amalun ghairu salih. Sesungguhnya permohonan ampun dari engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anakmu, putramu, itulah bukan amal yang bagus. Barakallahu. Sekali lagi ini perkara yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ketika orang mati di atas kesyirikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari barakallahu fikum kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan. Kita tutup dengan para majelis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.